Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit pada jenis yang berikutnya, yaitu naqis atau mu'tal lam. Ya, naqis atau mu'tal lam. Ini juga ada beberapa bentuk, nanti bisa dimurojaah kembali bagaimana tadi ya. Ya. Dan masing-masing nanti mengikuti bentuknya, kelompoknya. Yang disebutkan di sini ghaza, ini nanti dia mengikuti bentuk yang pertama, fa'ala yaf'ulu, ghaza yaghzu, ya. Bentuk atau part yang pertama dari sulasi mujarad. Kemudian roma, ini bentuk yang kedua ya, roma yarmi, ya. Kemudian robia, bentuk yang keempat, fa'ila yaf'alu, robia yaroba, ya. Kemudian sarwa yasru, ini bentuk yang kelima, ya. Sarwa, ya. Ain kalimah pada madhi dhamma, sarwa yasru, ini. Jadi ini ada empat fi'il naqis yang dijumpai pada bentuk-bentuk sulasi mujarad. Ada empat bentuk ini. Masing-masing tadi mewakili bentuknya, partnya. Fa'ala yaqulu, ghaza yaghzu, fa'ala yaf'ilu, roma yarmi, kemudian fa'ila yaf'alu, robiya yarba, dan fa'ula yaqulu, sarwa yasru. Nah, kemudian perhatikan dari masing-masing ini, bentuk masing-masing jenis ini, ya, perubahan yang terjadi ketika dihubungkan dengan dhamir rafa sebagai fa'il, ketika ditasrif dengan tasrif ini. Ya, langsung saja ya, dari ghaza. Perhatikan ghaza. Nah, alif pada ghaza itu huruf asli dari fi'il tersebut yang apa? Asalnya adalah wawu. Jadi itu huruf pokok, huruf inti yang aslinya adalah wawu karena dia termasuk tadi fa'ala yaf'ulu, ghaza yaghzu, ya, pada mudhari' yaghzu, ya, di situ nampak, ya, aslinya adalah wawu, ya, sehingga alif pada ghaza asalnya adalah wawu, dihubungkan dengan alif tasmiyah menjadi ghazawa. Jadi huruf asli kembali ke asalnya wawu, kemudian bersama dengan alif tasmiyah ghazawa. Jadi berbeda, alif pada ghaza itu huruf pokok. Adapun ghazawa, alifnya adalah dhamir. Huruf pokoknya adalah wawu, kembali ke aslinya. Ketika bersama dengan alif tasniyah. Kemudian ghazaw, ya, bersama dengan wawu jamaah, huruf pokok, lam kalimah, itu hilang. Jadi asalnya ghazawu ini. Asalnya ghozawu, jadi wawunya lam kalimah dhamma, kemudian wawu jamaah ghozawu, kemudian wawu yang ini yang lam kalimah dihilangkan menjadi ghozawu. Kemudian bersama dengan ta ta'nits menjadi ghozat, ini juga lam kalimah huruf ilah dihilangkan. Ya, bersama dengan tak ta'nits ghazat, ghazata jika demikian, bersama dengan tak ta'nits kemudian alif tasnya itu lam kalimah huruf ilah juga hilang, ghazata. Kemudian yang berikutnya bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi untuk ya sudah insyaallah sudah bisa dipahami ya, mulai dari nun niswah sampai ke bawah itu dhamir rafa' mutaharrik. Sama kaidahnya, sama bentuknya. Apa yang terjadi di sini? Huruf ilah kembali ke aslinya. Dan perubahannya tetap seperti itu. Menjadi ghozauna, ghozauta, ghozautuma, ghozautum, ghozauti, ghozautuma, ghozautunna, ghozautu, ghozauna. Jadi ini perubahannya pada naqis. Yang pertama, ini part yang pertama, ghaza yaghzu, fa'ala yaqulu. Ya.